بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى ما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, memiliki harta yang banyak, labataghu thalithan, niscaya dia akan berambisi untuk mendapatkan yang ketiga dari lembah emas tersebut. Kita telah menjelaskan ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, bahwasanya di dalamnya menunjukkan akan tercelanya ambisi terhadap dunia, dan tercelanya pula suka berbanyak-banyak dengan dunia, berbangga-bangga dengan banyaknya dunia, dan tercelanya mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Telah kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, Alhaakumut takatsur 'an itta'ah fil amwali wal aulad, telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, 'an itta'ah. At-takatsur, berbanyak-banyak dalam perkara harta, berbanyak-banyak dalam urusan harta dan anak keturunan. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tinggal di dunia ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rangka untuk ibadah kepadanya. Namun di sisi yang lain, fitrah manusia suka dengan dunia. Fitrah manusia senang dengan perkara dunia. Oleh karena itulah Allah mengingatkan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian, dan anak keturunan kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Peringatan agar jangan sampai kita lalai dari tugas kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dari tujuan penciptaan kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku, mentauhidkan aku, kata Allah, di dunia ini. Namun sayangnya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dalam urusan dunia. Bahkan inilah ujian yang ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitna ummati al-mal. Sungguh setiap umat memiliki fitnah, ujian yang datang dari Allah. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnahnya umatku, kata Rasulullah SAW, adalah harta. Harta dunia. Begitu beratnya. Karena kebanyakan manusia cinta dengan banyaknya harta, berbangga-bangga dengan harta yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayatnya, memperingatkan kepada kita semua agar berhati-hati dari perkara dunia. Allah menggambarkan bagaimana dunia ini, agar jangan sampai kita tertipu, kita terperdaya dengan dunia. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كتهيلة قطع الله بوصني كهيدوبا دنيا أدله فرمينا dan sesuatu yang melalaikan bagi orang-orang yang mudah terjerembab dalam urusan dunia, tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Wazinatun, kehidupan dunia adalah sebagai perhiasan, kata Allah. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal awlad, saling berbangga-bangga di antara kalian, berbegah-begah di antara kalian, berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Demikianlah seorang sangat bangga ketika memiliki harta yang melimpah, jadikan dia sombong, angkuh. Ini kebanyakan manusia, dan sedikit dari mereka yang تواضع. الله سبحانه وتعالى من يتاكن وقليل من عبادي الشكور, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Kebanyakan manusia kufrun ni'mah, mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi rumah, sudah punya kendaraan, diberi anak, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nikmat tersebut tidak dirasakan sebagai nikmat, disebabkan karena lalai dari zikrullah, tersibukkan dengan urusan dunia dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang terfikir hanya dunia. Sejak bangun tidur sampai tidur, tersibukkan dengan urusan dunia. Dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta yang dimilikinya. Demikian pula anak-anak. Gambarannya kata Rasulkan Allah dalam ayatnya, kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu, permisalannya seperti hujan yang mengagumkan al-kuffar, para petani, nabatuhu, dan tanaman-tanamannya, ya, thumma yahiju, kemudian tanaman tersebut menguning, nah, kering, ya. Kemudian tanaman tersebut kering, fatarahu musfarra, lalu engkau melihat tanaman tersebut menguning, thumma yakunu hutama, kemudian hancur. Demikianlah gambaran dunia. Begitu indahnya, ya, hijau, halwah, enak dipandang, ya, manis. Namun gambarannya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti tanaman yang tadinya tumbuh dengan hujan, setelah itu kemudian mengering, menguning, dan setelah itu hancur. Demikianlah permisalan dunia. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Adapun dalam kehidupan akhirah, Allah persiapkan azab yang keras, demikian pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan kembali dalam ayat ini, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan, ya, perhiasan yang menipu. Yang banyak melalaikan manusia dari zikrullah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari keadilan Allah, demikian pula hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, memberikan dalam perkara dunia siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah tidak memberikan perkara dunia tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Yu'ti man yasha yamna'u man yasha. Fi umuri dunia Allah kasih, Allah beri. Dalam perkara dunia ini siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahan, Allah tidak kasih bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jatah mereka. Dalam urusan dunia Allah berikan kepada orang kafir dan orang mukmin. Mukmin dan kafir diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka telah mendapatkan jatah dari Allah. Allah telah menentukan, ya, jatah rezeki mereka. Di dalam ayat Allah berfirman, dalam surat Az-Zukhruf, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menentukan di antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, siapa di antara mereka yang diberikan harta yang melimpah, kekayaan, siapa yang diberikan kefakiran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, tafawutun nas fil arzab, menunjukkan tingkatan manusia dalam hal rezeki. Ya, ada yang diberi kelebihan harta oleh Allah, rezeki oleh Allah. Ada yang diberi kekurangan. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang mempersempit rezeki tersebut, ya, kepada hambanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya tidak semua orang di dunia ini kaya, dan tidak pula semua orang miskin. Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki hikmah yang agung. Kalau kita semuanya kaya, tidak ada saling tolong-menolong di antara kita. At-ta'awun. Semuanya kaya, tidak butuh bantuan orang lain. Sekian banyak ladang pahala. Ketika di sana ada yang kaya, ada yang miskin, saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itulah, seseorang hendaknya menjadi orang yang qanaah dalam urusan dunia. Menjadi orang yang qanaah dalam urusan dunia. Dia telah mengetahui sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan terkait tentang arzak, rezeki. Demikian pula dia memahami dalam hadis Rasulullah sallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jatah rezeki kepada setiap manusia ketika mereka masih berada dalam kandungan ibunya di usia 4 bulan. Nah, menjadi pribadi yang qanaah tentunya tidak mudah. Qanaah selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang diberi anugerah sifat qanaah, maka tentunya dia mendapatkan keberuntungan. Seorang yang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qanaah dalam kehidupannya, dalam urusan dunia, tentunya dia mendapatkan keberuntungan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Nam qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataah." Sungguh beruntung orang-orang yang telah diberi hidayah masuk ke dalam Islam, mengenal Islam, mengamalkan Islam, wa ruzika kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Nah, wa qanna'ahu Allah bima ataah, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya sifat qanaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah kepadanya dari apa yang telah Allah berikan. Selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang seperti ini sedikit lagi-lagi. Kebanyakan manusia tidak pernah merasa puas. La haula wala quwata illa billah. Kalau diberi rezeki, bakhil. Ketika tidak diberi rezeki, menggerutu, berkeluh kesah. Adereki. Selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, wa idza massahu alkhairu manua. Hakala. Ya, sifat insan. Jika dia mendapatkan kejelekan, ditimpa kejelekan, ya, kesengsaraan, kesempitan hidup, kekurangan. Padahal kalau dilihat kekurangan, tidak kekurangan sebenarnya. Kelebihan dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW yang hanya punya pakaian sekian lembar, ya, tempat tinggal yang sempit, ya, sempit. Kalau kita sekarang jarang yang punya tempat tinggal yang sempit seperti mereka. Pakaian kita sangat banyak. Bahkan ada pakaian kita yang tidak pernah lagi dipakai. Dalam hal miskin, miskin. Nah, keadaan kita sekarang mungkin kita kaya di zaman sahabat. Orang sekarang terlihat miskin, mungkin di zaman sahabat kaya. Karena tidak ada kita jumpai, mungkin hampir jarang kita dapati. Ya. Keadaan seperti mereka. Namun demikianlah perbedaannya keadaan para sahabat, ya, para salafun salih, dengan keadaan diri-diri kita yang selalu merasa kurang padahal sudah sekian banyak rezeki yang Allah berikan kepadanya. Apabila diberikan kejelekan, kesengsaraan, kesempitan hidup, jazua, ya, berkeluh kesah, menggerutu. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa lagi begini? Nah, kenapa kita tidak seperti dulu? Kenapa kehidupan saya begini-begini terus? Ya. Enggak ada peningkatan. Peningkatan dalam hal dunia yang diinginkan. Selalu terfikir bukan dalam hal peningkatan iman, peningkatan amal soleh, namun peningkatan dunia. Yang terfikir peningkatan dunia. Kapan bisa seperti fulan? Kapan bisa seperti Alan? Sudah punya ini, tambah lagi ini. Ya, punya mobil, punya rumah, punya sekian banyak aset. Nah. La haula wala quwata illa billah. Wa idza masal khairu manua. Apabila diberikan kebaikan, kelapangan, rezeki, kesenangan, manua. Jadi bakhil, kikir, pelit. Ini kebanyakan manusia. Ya. Oleh karena itulah seseorang tidaknya mengerti bagaimana hakikat kehidupan dunia ini. Seluruh ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang dunia, nah, semuanya rendah, hina. Ya. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia tidak menyamai, ya, seekor abnab, satu sayap nyamuk, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kana fid dunya, kata Rasulullah, na'am, ya'dib 'inda Allah janaha ba'udah, ma saka kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia ini, nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala menyamai satu sayap, ya, nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Tidak ada nilainya ke dunia ini. Namun la haula wala quwata illa billah. Kebanyakan manusia tertipu, terpedaya dengan dunia, sehingga terlalaikan dari sekian banyak bentuk ketaatan kepada Allah, zikrullah, ala hawla wa la quwata illa billah. Ingatlah pesan Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun u'abiru sabil. Jadilah engkau seorang yang hidup di dunia, jadilah engkau di dunia, nah, mengarungi kehidupan dunia, ka'annaka gharib, seperti orang asing. Orang yang asing, bagaimana orang asing, ya, tinggal di suatu daerah asing. Aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang sekedar berlalu, sekedar lewat, ya, musafir, singgah kemudian pergi meninggalkan tempatnya. Demikian. Seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Ya, kemudian dia istirahat sejenak, setelah itu dia pun meninggalkan tempat peristirahatannya. Demikianlah kehidupan dunia ini, sebentar. Kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Mungkin ada di antara kita harus sudah menghitung-hitung usianya. Kalau sudah kepala 4, ya, kepala 5, mendekati kepala 5, sudah hampir sedikit lagi jatah kehidupannya. Kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 na ila 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik, ya, umur-umur umatku berkisar di antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lebih dari itu, ya, lebih dari 70 tahun itu sedikit. Nah, Rasulullah SAW usianya meninggal di usia 63 tahun, Abu Bakar demikian pula, Umar, Ali usia 63 tahun. Hanya Utsman 83 tahun. Nah, apa yang telah kita perbuat? Nah, dalam kehidupan dunia ini, sudahkah kita bersemangat untuk menambah amal soleh? Menambah pundi-pundi amal soleh kita? Bukan bersemangat menambah pundi-pundi harta semata. Tidak kemudian disalahpahami oleh sebagian orang, bahwasanya kita dilarang untuk kaya. Nah, kita sepertinya dilarang untuk kaya. Padahal ada dari kalangan para sahabat yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat-sahabat yang memiliki harta yang melimpah. Namun hartanya tidak melalaikan mereka dari zikrullah, dari ketaatan kepada Allah. Nah, bahkan ketiga sahabat tersebut mendapatkan rekomendasi masuk ke dalam surga Allah. Jadi jangan dianggap, ada anggapan sebagian orang, kalau kita menjadi seorang talib, kita dilarang untuk kaya. Nah, menjadi ahlu sunnah berarti jangan kaya. Siapa yang larang? Nah, antum diperintahkan untuk bekerja, berusaha, nah, mencari rezeki yang telah Allah tentukan. Setelah engkau berusaha, berupaya, setelah itu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Nah, bukan menyandarkan apa yang ada pada kita, kehebatan kita, kecerdasan kita. Ini kan saya kaya begini karena saya cerdas. Nah, ini ucapan Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Iya kan? Sunya hanya apa yang aku dapatkan, apa yang aku miliki ini, itu karena ilmu yang ada padaku. Itu karena kehebatanku, karena kecerdasanku. Qarun memiliki harta yang melimpah. Menjadikan dia sombong. Menyandarkan apa yang dimilikinya itu kepada dirinya. Saya begini karena saya. Karena kecerdasan saya, kehebatan saya. Ya. Adapun engkau, ya, malas. Ini, ya, tidak segiat saya. Nah, tidak secerdas saya. Ini ucapan orang-orang yang sombong. Nah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, oleh karena itu telah kita ingatkan bahwasanya harta ini ada merupakan fitnah, ujian. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit dari mereka yang selamat. Nah, Allah berikan harta kepada orang-orang yang beriman. Nah, kekayaan kepada Nabi Sulaiman, kepada para sahabat. Juga Allah berikan kepada orang kafir, kepada Fir'aun, kepada Qarun. Ya. Nah, di sini letak ujian siapa yang berhasil dapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Mungkin sampai di sini dicukupkan insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.